Ustaz, saya mau bertanya bagaimana kiat-kiat untuk poligami agar istri tidak tersinggung dalam ketika kita menyampaikannya, atau tepatnya istri bisa menerima dengan ikhlas. Ya, dari pembahasan terorisme kita keluar menuju ke pembahasan keluarga. Di sini peranan suami sangat penting untuk memahamkan istrinya, mendidik istrinya agar menjadi seorang istri yang salihah. Sebab kalau istri itu salihah, suami aman. Mau nambah istri kedua, ketiga, keempat, aman. Namun ketika seorang istri tidak memahami Islam secara kafah, maka inilah yang kemudian kadang-kadang menimbulkan problem dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman seorang wanita dalam mendefinisikan poligami menyebabkan dia berontak, menyebabkan dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Sebab aturan poligami itu sendiri sudah diterangkan di dalam Islam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jelas menganjurkan hal tersebut. Tankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa rubaa'. Nikahilah wanita yang baik di antara kalian. 2, 3, 4. 4 adalah batas akhir. Para ulama, atau sebagian para ulama mengatakan, seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan asal hukum menikah itu adalah poligami. Asal hukum pernikahan adalah poligami. Karena itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal ayat, nikahilah yang saleh, yang baik di antara kalian, 2, 3, 4. Namun ketika seorang tidak punya kemampuan untuk berbuat adil, barulah menuju kepada nikah alternatif, yaitu seorang istri saja. Fa illam ta'dilu fa wahidatan. Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, maka satu. Jadi kebanyakan kita hanya bisanya nikah alternatif itu saja, yaitu hanya seorang istri, tak bisa lebih. Padahal yang lebih itu yang dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa istri beliau? Dalam satu waktu 9. Dalam satu waktu 9. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umat Rasulullah maksimalnya 4. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kepada salah seorang muridnya, ketika muridnya ini belum menikah, maka beliau mengatakan, tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan. Menikahlah kamu, karena sesungguhnya manusia terbaiknya umat ini paling banyak istrinya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia terbaik umat ini dan beliau paling banyak istrinya. Maka apabila seseorang ingin mengambil bahagian dari kebaikan tersebut, maka ikutilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang semacam ini itu harus difahami oleh seorang istri. Seorang suami hendaknya memahamkan hal tersebut. Ajarkan kepada istri itu sifat-sifat seorang wanita salihah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah?" Maukah aku beritakan kepada kalian siapakah wanita-wanita yang menjadi penghuni surga? Yang menjadi penghuni surga. Lalu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-wadud, al-walud, al-a'udu ala zawjiha allati idza adat aw udiyat ja'at ilayhi fa akhadhat bi yadihi fa qalat la adzuqu ghamdan hatta tarwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita, ciri-ciri wanita ahlul jannah, penghuni surga, dia adalah seorang wanita yang pencinta kepada suaminya, yang memberi keturunan yang banyak kepada suaminya, yang senantiasa kembali kepada suami, yang ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia menyakiti, yakni dia yang bersalah, atau dia disakiti, suami yang bersalah, wanita salihah, apa yang dia lakukan? Maka dia segera datang ke suaminya, dia memegang, mengambil tangan suaminya, lalu kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa merasakan tidur yang nyenyak sampai engkau ridha kepadaku. Ada enggak istri yang seperti ini, saudara? Semoga istri kita termasuk di antaranya. Artinya apa? Ketika seorang suami hendak berpoligami, mungkin istrinya merasa tersakiti. Di sini suami tidak berbuat zalim. Dia menikah lagi, itu syariat. Tapi, ya gimana pun, seorang wanita tetap punya sifat cemburu. Dia tersakiti. Namun bukan berarti ketika dia tersakiti, dia melakukan hal-hal yang di luar batas syariat. Ya. Di luar batas syariat. Misalnya ucapan seorang istri, kamu kalau nikah lagi, langkahi dulu mayatku. Yang lainnya mengatakan, kamu kalau mau menikah lagi, jangan menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Cari tempat lain. Yang lainnya lagi mengatakan, kamu kalau menikah lagi, yang lainnya lagi mengatakan, kamu kalau nikah lagi, maka ceraikan saya. Saya tidak rela diduakan. Masya Allah. Maka ini kalimat-kalimat tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang wanita salihah. Saya tidak menolak syariat poligami. Tapi apakah hanya poligami saja itu syariat? Kan banyak syariat lain. Qiyamul lail, puasa, sholat sunnah. Kenapa sih poligami? Iya, itu kan bagian dari syariat. Siapa tahu dengan melakukan poligami jadi semangat qiyamul lailnya. Jadi semangat puasanya. Itu bagian dari syariat. Pahamkan kepada keluarga bahwa itu adalah hak seorang suami. Tidak ada hak istri dalam hal ini. Tinggal tentu seorang suami berusaha untuk bagaimana cara memahamkan kepada istri tersebut. Tidak diperbolehkan seorang wanita minta cerai kepada suaminya hanya karena suami ingin berpoligami. Tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin salat zawjaha talak bighairi ma sabab haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium baunya surga. Tidak diperbolehkan. Itu bukan alasan yang diperbolehkan di dalam syariat meminta cerai kepada suami. Apabila hal-hal yang semacam ini difahami oleh seorang istri, ya, oleh karena itu hendaknya istri itu terus dibimbing dengan bimbingan syariat. Ya. Karena ada sebagian istri itu takut kalau suaminya berjalan dengan ustadz. Saya rela suami saya itu bersama ustadz, mau kemana saya rela. Satu aja yang saya tidak rela, kalau ustadz bicara poligami. Nah, ketakutan. Padahal itu bagian dari syariat. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kaum lelaki dengan sekian banyak syariat, termasuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah juga menguji para wanita dengan syariat-syariat yang terkadang dalam sebagian hukum tersebut, terkadang wanita itu merasa berat. Tapi kalau seandainya wanita itu tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan rela untuk meridai perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbum, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam mencetuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasa sempit sedikit pun terhadap hukum yang telah ditetapkan tersebut, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya terhadap hukum itu. Inilah sifat dari seorang mukmin dan mukminah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka tidak sepantasnya bagi seorang untuk menolaknya dan mengingkarinya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, lalu kemudian dia mencari pilihan yang lain.